Apakah hukum pernikahan bagi pezina yang sedang hamil? Jika waktu hamil dia telah menikah dengan lelaki tersebut, perlukan mereka nikah sekali lagi? Ha, dengar boleh. Lepas tu dengar pakar kita jawab ni, dulu, kini, dan selamanya. Ha. Ha, pasal duk balas semua, duk sudah. Dalam TV, dalam Facebook, dalam internet. Dengar boleh. Perempuan ni berzina dan mengandung. Nah, dengar boleh. Berzina dan mengandung. Dia mengandung anak zina lah tak? Kemudian, boleh tak kahwin dengan orang? Tak kira sama dia kahwin dengan orang berzina dengan dia atau laki-laki lain. Pak mazhab ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Hambali dengan Maliki. Tak sah nikah, melainkan kena beranak dulu, anak dua nikah. Pendapat yang kedua, sah nikah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Bukalah kitab fiqh muqarrar mana pun, itulah jawapan ni. Faham? Pekoh pak mazhab, kitab majmuk, cara tahrir, apa benda ni Allah, fiqh islami, al-fiqh ala mazahibil arba'ah, mazhab Hambali Maliki, tak sah. Mazhab Syafi'i dengan Hanafi, sah. Faham lagi? Kemah tak? Ingat tak? Ingat siapa kepada orang lain. Dah tu ustaz-ustaz duk mengajar dalam TV kata tak sah tulis dalam waktu berita dalam surat khabar semua. Pandangan Hambali dengan Maliki. Dah kita mazhab benda? Syafi'i. Syafi'i kata sah. Hanafi kata sah. Selesai masalah. Faham? Soalan seterusnya. Haa.